Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'an. Bagaimana kemarin di antara kaidah mazaidah indah ya Muhammad? Nah, yaitu setiap ma yang jatuh setelah idza maka dia zaidah sebagaimana dalam perkataan penyair apa? Ya taliba ilmin khudh faidah kullu ma ba'da idza zaidah. Wahai penuntut ilmu ambil faidah ini. Setiap ma yang jatuh setelah idza maka dia itu zaidah, ma tambahan. Yang tentunya dalam matamban ini memiliki fungsi taukid, penguatan saja. Adapun dari isi makna khalifillah maka tidak dimaknai. Dalam penerjemahan ya tidak diterjemahkan karena dia zaidah sebagai penguatan. Dan pembahasan kemarin berhubungan dengan amsi. Ada khilaf dalam permasalahan amsi. Bagaimana khilafnya secara ringkas? Bisa kalian? Ini dari kalangan Al-Hijaz mereka memabnikan. Nah, Al-Hijaz menyatakan bahwasannya amsi mabni ala al-kasri daiman. Nah. Ada pun bangun kami mereka mengatakan amsi adalah nah, ada pun penutur tamim. Sebagian mereka menyatakan bahwasanya i'rab amsi i'rab ismul ladzi la yang sharif. Nah. Dan Ibnu Hisham rahimahullahu taala merajihkan bahwasanya amsi mabniun al kasri sebagaimana zahir. Nah, sebagaimana zahir dari apa? Dari isim tersebut. Dan ini lebih mudah daripada seseorang repot untuk mengi'rab dengan i'rab isim ghairu munsharif sehingga dia harus mencari-cari sebab kenapa dia ghairu munsharif dan seterusnya. Cuman i'rabnya atau binanya amsi khalifillah, amsi itu mabni alal kasri, ini memiliki beberapa syarat. Apa syaratnya? Bila diinginkan sebut awal hari pablayaum hadar. Nah, yaitu yang pertama, diinginkan adalah ta'yin, yaitu ta'yin bahwasanya amsi ini hari sebelum hari kita, yaitu hari kemarin. Syarat yang lain disebutkan oleh Suja'i ini masyarat. Faiz. Apabila dia paham dari al. Nah, kosong dari al. Terus dan dia itu tidak di sugir, tidak di tasfir. Tidak di tasfir. Terus dimabnikan. Hah? Dimabnikan dengan kasar. Itu hukumnya mabni alal kasri. Bukan mudhaf. Naam, dia bukan mudhaf dan bukan jamak taksir. Intinya apa? Kosong dari al, bukan tasghir, bukan apa mudhaf, kemudian bukan jamak taksir. Kemudian syarat inti yaitu harus ada ta'yin. Bahwasanya yang dimaksud adalah hari sebelum hari kita ini. Berarti kemarin persis. Karena amsi ya khalifillah bisa digunakan untuk apa menunjukkan pokoknya hari-hari yang telah lewat. Yaitu dengan ditambahkan al padanya, al amsi. Nah, dan inilah anehnya si amsi ini. Amsi punya keanehan dari yang lain. Kalau dikasih al malah maknanya nakirah. Nah, kalau tanpa al maka maknanya ma'rifah. Tayyib. Kita lanjutkan tentang mabni alal fathah. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu taala al-mabni 'ala al-fathhi. Wa lamma farantu min dhikril mabni 'ala al-kasri dhakartu al-mabniyya 'ala al-fathhi. Wa mathaltuhu bi 11 wa akhwati. Taqulu ja'ani 11 rajula wa ra'aytu 11 rajula wa marartu bi 11 rajula bi fathil kalimatain fil ahwal ats-tsalatsa. Wa kadha taqulu fi akhawatihi ila 19 illa 12. Baik. Sekarang Ibnu Hisham masuk pada penjelasan jenis mabni yang kedua, yaitu mabni 'alal fathhi. Ya, setelah selesai dari menyebutkan mabni 'alal kasri, ya, dia menyebutkan mabni 'alal fathhi dan mencontohkan dengan ahada asyara wa akhawati. Iqra ta'liq. Mana akhawati yang dimaksud di sini? Apa kawan? Bismillahirrahmanirrahim. Ai nagairuhu shibhul nagairi shibhu shabbahan nagaira bi akhwati lima bainahuma min at-taqarubi wat-tanasuli wal muradu bi akhwati al-a'dadu min 13 ila 19 بإدخال الغاية وقول الأخوات كلها مبنية على الفتح والتثير والشائع وإلا فقد ذكروا أنه يجوز في 18 استان الياء وهذفها والبناء على الكسر أو الفتح. Ini yang dimaksud dengan akhwat. Karena pembahasan atau istilah seperti ini kita dapati juga dalam kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha. Jadi yang dimaksud dengan akhwat yaitu nadhair, yaitu yang semisal. Yang semisal dari sisi hukum. Nah, nadhairuhu syabbaha nadhaira bil akhwat lima bainahuma min at-taqarrub wa at-tamatsul. Nah, nadhair sesuatu yang semisal. Nah, yang memiliki kesamaan diistilahkan dengan akhwat dikarenakan adanya na'am kedekatan dan kesamaan antar keduanya. Wal muradu bil akhwati al a'dadu min 13 ila 19. Naam. Berarti dari 11 wa akhwati. Berarti wa akhwat yang dimaksud adalah dari apa? 13 sampai abatis atau ashar. Berarti keluar darinya apa? Isnai ashar. Dilumpati. Kenapa? Karena nanti akan kita katakan bahwasanya isnai ashar dia itu mu'rab. Taib bi'idkhalil ghayah. Maksudnya bi'idkhalil ghayah ini maksudnya apa? Yaitu bahwasanya setelah ila ikut masuk. Jadi dari 13 sampai 19. 19-nya masuk. Ini maksud dari bi idkhalil ghayah. Naam. Karena khawatir kalau tidak ada keterangan seperti ini, dikiranya apa yang menjadi batasan 19 tapi 19 sudah masuk. Jadi ingat pembahasan yang seperti ini ikhwan fillah. Karena asalnya memang setelah ila ikhwanifillah ada kemungkinan bisa masuk, bisa tidak kalau tanpa ada keterangan. Sebagai contoh khilaf dalam permasalahan wudu. Dalam permasalahan wudu, Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Idza kuntum ila salati fangsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ilal marafiq, mana yang menjadi ghayah? Marafiq. Marafiq, na'am masuk dalam kewajiban untuk dicuci atau tidak? Ini kalau tidak ada keterangan dari hadis, nah maka kita tidak bisa apa? Tidak bisa menegaskan dan tidak bisa apa? Menetapkan dengan apa? Dengan pasti. Namun tatkala diterangkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencuci apa? Mirfaqai. Nah, mencuci mirfaqai bahkan sampai asyra'a fi apa? Sampai masuk pada daerah apa namanya? Lengan atas. Ini namanya apa? Dalam hadis. Kalau ini zira', kalau ini kaf. Kalau ini mirfaq, kalau ini adud, ya kan? Adud. Hatta asyra'a fil adud sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah. Lengan atas. Berarti menunjukkan bahwasanya na'am mirfaqain ikut apa? Ikut dicuci. Ini contoh khonifillah bahwasanya ila yang memiliki makna ghayah na'am tidak bisa dengan sendirinya tegas menunjukkan bahwasanya ghayahnya ikut masuk. Oleh karena itulah diterangkan di sini oleh Syekh bi idkhalil ghayah dengan memasukkan ghayahnya. Qala wa kaunul akhawati kulliha mabniyatan 'ala al-fathhi huwa al-kathiru wasy-syai'. Naam. Dan kondisi akhwat dari ahada asyara ini semuanya mabni 'ala al-fathhi, inilah yang banyak dan yang dan tersebar. Wa illa faqad dhakaru annahu yajuzu fi 18 iskanul ya'i wa hadfuha wal bina'u 'alal kasri aw al fathhi. Naam. Tayyib. Jika tidak demikian, yaitu maksudnya kalau yang dimaksud bukan permasalahan kasrah. Nah, jadi ini dibangun di atas mayoritasnya dari 3 sampai apa 19. Nah, karena di sana ada apa permasalahan pada samania asyrah. Tayyib, ada yang mensukun ya dan menghilangkannya samani asyrah atau samani samani asyrah. Wal bina alal kasri awil fathhi. Berarti samana asyrah atau na'am samani asyrah. Ini berhubungan dengan makna akhwat. Kemudian beliau mencontohkan tentang na'am amni alal fathhi ini dari ahada asyrah dan yang semisal dengannya. Taqulu ja'ani 11 rajula wa ra'aitu 11 rajula wa marattu bi 11 rajula, semuanya sama. 11 di awal dia posisi sebagai fa'il, ya ja'ani 11, kemudian yang kedua ra'aitu 11 sebagai maf'ul, marattu bi 11 dia majrur, semuanya na'am tetap 11 tidak berubah. Bifathil kalimatain fil ahwali thalathah, dengan menfathah dua kalimah tersebut, dua kata. Nah, dua kata yaitu ahada dan asyara pada ketiga kondisi tadi. Dan tarkib dari ahada asyara ikhwani fillah, ini terjadi khilaf. Nah, apa tarkib dari ahada asyara? Nah, anda bisa perhatikan catatan kaki nomor 2. Bifathil kalimatain wa huma muraqqabatan. Naam. Muraqqabatani tarkiban masjiyan ala sahih la idhafiyan. Kama qad yutawaham. Jadi tarkib dari ahad asyara adalah tarkib masji, bukan tarkib idhafi. Naam, sebagaimana kadang-kadang apa seseorang memahami demikian. Ini keliru. Tapi yang sahih tarkibnya apa? Tarkib masji. Dan seorang ketika mengi'rab ikhwani fillah, bagaimana ahada asyara mabni ala ala fathil juz'ain. Kalau misalnya mau di nam, mau di apa? Langsungkan bahwasanya ahada asyara mabniun ala ala fathil juz'ain. Ala fathil juz'ain yaitu apa? Atas dua bagian itu semuanya difathahkan. Kemudian berkata Ibn Hisham, bifathil kalimataini fil ahwali thalathah, ay fi halati raf'i wal nasmi wal jarri. Naam, ini mafhum ya kan? Kenapa tidak fi halatil jazm? Tidak masuk di sini, cuman rafa, nasab, jar, apa Sa'id? Nah, karena jazm bukan i'rabnya, isim. Baik. Sekarang illah binanya apa? Ahada asyara kok mabni? Dibaca. Naam, ikra. Muhammad. Tayyib. Sekarang illah bina dari ahada asyara wa akhawatuha. Qala wa bin wa illatu bina ahada asyara wa akhawatihi tadammunul juz'aini ma'na harfil 'athf. Berarti syabah apa ini? Syabah illah bina ahada asyara dan teman-temannya ini adalah tadammunul juz'ain makna harfil ataf, yaitu terkandungnya dua kata tersebut ya, yang merupakan bagian dari tarkib ahada asyara masing-masing mengandung makna huruf ataf atau dua kata tadi terkandung padanya apa makna huruf ataf yaitu wawu. Kenapa idil aslu qabla tarkib ahadun wa ashrud? Sebab asalnya sebelum tarkib yaitu ahadun dan ashrun, misalan bagi contoh fahudhifatil wawu wa rukibal adadan ikhtisaran, kemudian wawunya dibuang dan ditarkib dua kalimat tersebut menjadi ahada asyara untuk mempersingkat. Ini asalnya. Qala ma dzakarnahu min illatil bina'i fil juz'aini huwa tadammunuha ma'na harfil 'athfi huwa alladhi ikhtarahu syarihul lubab wa yasin wal alusi. Namun dari kalangan ahli nahwu yang berpendapat bahwasanya ahada asyara sebab bina'nya adalah apa? Tadammun makna harfil 'athfi. Berarti secara singkatnya dari sisi-sisi kesamaan dengan huruf yang disebutkan oleh Ibn Malik masuk kategori mana ini? Syabah apa? Syabah maknawi. Ya, syabah maknawi. Karena terkandung di dalamnya apa makna? Apa? Huruf ataf. Ini yang rajih. Qala wa dhahaba ba'dhum ila anna hadhihi al-'illata inma hiya 'illatu bina'i al-juz'i ath-thani wa amma al-awwal fa buniya liftiqarihi ila thani. Ya, sebagian ulama nahwu yang lain mengatakan bahwasanya yang menjadi illah mabninya ahada asyara kalau dikatakan ya terkandungnya makna wawul 'athf ini hanya untuk bagian yang kedua saja yaitu pada asyara saja. Adapun bagian awalnya mabni karena apa? Iftikar, karena butuh kepada yang kedua. Tayyib. Wakila dan dikatakan dalam pendapat yang lain li wuqu'i akhirihi wasatan lil kalimah alladzi laisa mahallan lil i'rab. Karena jatuhnya nam akhir tayyib. Akhir dari juz tersebut ya pertengahan suatu apa? Kata. Alladhi laisa mahallan lil-i'rab yang na'am itu bukan merupakan tempat untuk i'rab kalau pertengahan kalimah karena tempat i'rab itu akhir dari suatu kalimah. Fa ma dzakarnahu aula idh fi kullin min at-ta'lilaini nadhar. Na'am. Yang kami sebutkan itu lebih utama yaitu yang pertama tadi khanifillah. bahwasanya ahada asyara naam itu mabni kenapa? Naam. Tadammunu makna harfil ataf. Naam, jadi syabah maknawi dengan apa? Dengan apa? Dengan huruf ataf. Qala wa kadza taqulu fi akhawatihi ila 19 illa 12. Sekarang dikecualikan khalifila. Naam, dari naam 11 kemudian 13 sampai 19 dikecualikan darinya 12. Kenapa? Fa innal kalimatal ula minhu tu'rab bil alifi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarra. Atau dengan kata lain di i'rab dengan i'rab apa? I'rab muthanna. Naam, i'rabnya muthanna. Jadi dia diilhaqkan, diikutkan dengan muthanna dari sisi i'rab. Dan ini yang rajih ikhwan fillah bahwasanya naam 12 itu mu'rab untuk bagian yang pertamanya, itsnainya. Adapun asyaranya dia tetap mabni. Sebagaimana diterangkan dalam hasyiah nomor 5. Naam, i'rab ya Zakaria. Mu'ammal anhu famanin. Ditadammunihi ma'na harfi al-'athf. Baik, qala hafizahullah taala ketika menerangkan bahwasanya kata yang pertama dia apa? Mu'rab. Wa ammal ajzu fa mabni. Adapun yang akhir ekornya ini ya 12 berarti asyaranya ini. Naam. Tayyib. Bagian akhirnya mabni. Apa sebab mabninya? Li tadammunihi ma'na harfil 'athf. Sama. Wa inna ma uriba sadru minhu li wuqu'il ajzi minhuma mawqi'an nuni wa ma qabla an-nuni mahallu i'rabin la mahallu bina'in. Tayyib. Hanyalah bagian depannya di i'rab dikarenakan apa? Jatuhnya ajz bagian akhir itu, jatuhnya bagian akhir dari tarkib tadi, na'am, jatuh pada apa? Tempatnya nun. Naam, tempatnya nun. Kan asalnya ikhwani fillah dua itu apa? Itsnani. Ya kan? Itsnani atau itsnaini. Tayyib. Nah, tatkala naam nunnya ini hilang kemudian diganti dengan asyara. Berarti asyara ini menduduki kedudukan nun. Naam, maka naam sebelum nun itu adalah tempat apa? Tempat i'rab. Naam. Karena seperti itsnani dan itsnaini. Alamat i'rabnya ya alif dan ya dan letaknya sebelum nun. Nah, ini naam penalarannya. Karena itulah di i'rab. Sebab apa? Sebab naam bagian akhir itu naam dia menempati apa? Tempat nun. Dan apa-apa yang sebelum nun itu adalah tempat i'rab bukan tempat bina. Kemudian alasan yang kedua, wali wuqu'il ajzi minhuma mawqi'an nun lam yudhaf bi khilafi ghairihima. Dan dikarenakan naam bagian akhir dari naam tarkib tadi itu menduduki tempatnya nun, maka tidak bisa diidhafahkan. Ini juga bukti kalau apa? Kalau naam kalau apa? Kalau untuk itsnai asyara naam ini mu'rab. Tayyib. Sedangkan asyaranya mabni karena dia apa? La. Mabninya asyara sama dengan yang lainnya yaitu apa? Tadammun makna harfil 'athf. Sekarang menjadi alasan kenapa Pak itsnai di i'rab. Ya karena naam asyara jatuh pada tempatnya nun, padahal yang sebelum nun itu tempat i'rab. Nah, sekarang yang menunjukkan bahwasanya naam asyara ini jatuh pada tempatnya nun, sebab apa? Tidak bisa diidhafahkan, berbeda dengan yang lain. Naam, tidak bisa diidhafahkan. Fa yuqalu ahada asyraka. Tayyib, wala yuqalu itsna asyraka. Tayyib. Wa ma dzakarahu min i'rabi sadrihi ma huwa sahih. Naam, ini yang rajih untuk itsnain. Ketika naam ditarkib dengan asyara, itsnai asyara atau itsna asyara, ini mu'rab dengan i'rab mutsanna. Wal qawlu bi mina'ihi mardudun bi ikhtilafihi bi ikhtilafil awamil. Dan pendapat yang menyatakan mabninya naam itsnai atau itsna, ini mardud. Kenapa? Karena terjadinya apa? Perbedaan akhir dengan sebab apa? Perbedaan awamil. Baik. Perhatikan atau pahami makna mardudun bi ikhtilafihi bi ikhtilafil awamil. Bistilafi maksudnya apa? Dikarenakan adanya perbedaan antara isna dan isna, dia berubah-ubah. Dan perubahan itu kenapa? Bistilafi awamil, karena perubahan awamil yang ada. Wadhalika alamatul i'rab. Ini wadih. Karena perubahan di akhir karena sebab perubahan awamil, itu adalah alamat i'rab. Dan sebagai faedah, wa mimman dhahaba ila bina'ihi Ibnu Kaisan wa Ibnu Darustawi fa za'ama annahu mabniyun 'alal alifi wal ya'i ka akhwatihi. Dan ini pendapat yang mardud. Sekarang i'rabnya. Taim i'rab dari contoh-contoh ini. Taqulu ja'ani itsna asyara rajulan. Taib, ja'ani itsna asyara rajulan. Dibaca i'rabnya. Amtan mani. I'rabu ja'ani itsna asyara rajulan. Ja'a fi'lun madhin amrun lil biqayah. Al-ya'u damirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Itsna fa'ilun marfu'un 'ala mudhafihi al-alifu li'annahu mulhaqun bil musanna. Masyara adatun qa'imun maqaman nuni la mahalla lahu min al-i'rab. Walaysa fi mahalli jarrin, walaysa fi mahalli jarrin bil idafah. Nah, ini yang penting untuk perhatikan untuk apa? I'rabnya asyara. Adapun yang lain ja'ani itsna, ini gampang, ya kan? Nah, asyara untuk perhatikan asyara adadun qa'imun maqaman nun. Naam. Tayyib, jumlah atau adat yang qa'imun maqaman nun la mahalla lahu min al-i'rab. Dia tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Naam, tidak apa dikatakan walaysa fi mahalli jarrin bil idafah. Naam, tidak dikatakan dia menduduki kedudukan jar karena idafah, tidak. Tapi apa? La mahalla lahu min al-i'rab. Baik. Adapun untuk yang mabni bagaimana? Ja'ani ahada asyara rajulan. I'rabnya bagaimana? Faiz. Ja'ani ahada asyara. Ja'a fi'la mabni al-mabniya. Al-fadhi. Awalan al-i'rab. Nur. Lil-qawla. Ya demir muttasilun mabni ala sukun fi mahalli nasbin wa undi ahada fa'ilun marfu fa'ilun mabni. Langsung saja ahada asyara. Ahada asyara fa'ilun fa'ilun mabni. Asalnya bagaimana? Ismun mabniyun ala fathil juz'ain. Terus fi mahalli raf'in fa'il. Ini lebih gampang. Naam. Lebih gampang. Isim mabni ala fathil juz'ain. Jadi langsung jadi satu, ahada asyara. Tayyib, mabniun ala fathil juz'ain fi mahalli raf'in fa'il. Rajulan. Rajulan tamyizun mansubun wa alamat nasbihi fathah. Naam. Rajulan tamyiz, naam, mansub wa alamatu nasbihi fathah dhahirah fi akhirih. Qala wa ra'aitu 12 rajulan. Sama di dalam kondisi mansub. Wa maratu bi 12 rajulan ini dalam kondisi majrur. Qala wa inna ma lam astathni rab hadza min itraki qawli wa akhawatihi li'annani sa'adhkuru fima ba'du anna thnaini wa thnataini yu'rabani i'rab al-muthanna mutlaqan wa in rukiba. Ini alasan Ibn Hisham tidak menyebutkan pengecualian dalam matan. Baik. Hanyalah aku tidak mengecualikan i'rab na'am itsnai asyara ini na'am dalam pernyataanku di matan. Wa akhawati secara mutlak disebutkan wa akhawati, berarti masuk padanya apa? Itsnai asyara. Nah, dia tidak menyebutkan pengecualian karena kata beliau, aku akan menyebutkannya na'am pada pembahasan yang akan datang ketika membahas tentang itsnaini wa tsnataini. Pembahasannya keduanya mu'rab dengan i'rab al-muthanna. Tayyib, atau dengan istilah lain mulhaq bil muthanna secara mutlak walaupun ditarkib. Nah, dan tarkibnya apa tadi? Tarkib untuk ahada asyara, tarkib masjid, bukan tarkib idhofi. Kemudian faedah untuk asyara, na'am, tayyib, ketika pada itsnai asyara. Ini apa? Ada dun qa'imun maqaman nun la mahalla lahu min al-i'rab. Baik, nah, tapi ini ada sebenarnya.